merdekanya orang jujur. Jujur ternyata sangat menguntungkan di dalam kehidupan karena kejujuran memberikan rasa kemerdekaan yang luar biasa. Anda merdeka karena Anda jujur. Anda tak pernah berbuat salah kepada siapa saja. Anda merdeka karena Anda jujur. Anda tidak tertekan oleh apa saja. Anda merdeka karena Anda jujur. Betapa berbahagianya. Karena itu, jangan pernah menjadi bodoh. Belajar tak jujur. Sebaliknya, belajarlah jujur supaya kita bisa menikmati kehidupan yang indah yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup ini. Jujur membuat kita dikenal banyak orang, bergaul dengan banyak orang, dipercaya oleh banyak orang, dan jujur memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Harta tak dengan sekedar memberi Anda kemerdekaan, kekuasaan juga tidak. Lalu apa yang bisa memerdekakan? Bukan sekedar sebuah perjuangan, tapi kejujuran. Ya, berjuang dengan jujur itu akan memberikan kemerdekaan. Berjuang tanpa kejujuran hanyalah aib yang tak terlupakan. Semoga Anda terus berani memeriksa diri, menemukan diri, membangun terus-menerus kejujuran di dalam kehidupan tanpa pernah berhenti. Kejujuran sangat diperlukan untuk memberikan nilai-nilai kehidupan. Kejujuran sangat diperlukan karena dia akan menciptakan kemerdekaan yang bersifat terus dalam kehidupan, bukan sesaat, tapi selamanya. Semoga Anda maju, semoga Anda kuat, semoga Anda tangguh. Selamat merdeka, selamat jujur, nikmatilah hari-harimu dan bahagialah karena kejujuranmu. Bersama saya, Bigman Sirait.